الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد ذكر النسائي في السنن الكبر الكبير من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra atau Sunan Al-Kadir dari hadis Abi Umamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai melakukan salat wajib, lam yamna'hu min dukhul jannati illa yamut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hendaknya ini senantiasa menyertai zikir-zikir kita ba'da shalah. Ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Termasuk adkar ba'da shalah. Zikir-zikir setelah selesai salat. Wa hadzal hadits tafarrad bi Muhammad bin Ja'far. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Membaca ayat kursi setiap selesai melakukan salat 5 waktu. Hadzal hadits tafarrad bi Muhammad bin Himyar atau iya Himyar. عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة ورواه النسائي الحسين بن بشر عن محمد بن حمير وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به. حديث ini diantara manusia, maksudnya diantara para ulama, ada yang mensahihkannya. Baik. Ada yang mensahihkannya. Wa yaqulu al-Husain bin Bishr, mereka mengatakan yang mensahihkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa al-Husain bin Bishr qad qala bihi an-Nasa'i la ba'sa bihi. Bahwa Imam An-Nasa'i telah mengatakan la ba'sa bihi, artinya tidak mengapa diriwayatkan hadisnya. Wa fi mawdhi'in akhar, dan di tempat yang lain, ya Imam An-Nasa'i mengatakan thiqah, orang terpercaya. Wa ammal Muhammadani fahtajja bihim al-Bukhari fi sahihihi. Adapun dua Muhammad yang ada dalam riwayat ini, siapa itu? Muhammad bin Himyar dan Muhammad bin Ziyad al-Alhani. Baik, dua Muhammad ini. Fahtajja bihim al-Bukhari fi sahihihi. Dua rawi ini dipakai, bisa dijadikan hujah, ini diterima periwayatannya dalam Sahih Bukhari. Fal haditsu ala rasmihi, maka hadis sesuai dengan keadaannya. Wa minhum man yaqulu huwa maudhu. Baik. Sebagian ulama justru ada yang mengatakan hadis ini maudhu, hadis yang diada-adakan. Wa adkhalahu Abul Faraj Ibnu Jauzi fi kitabihi Al-Mawdu'at. Bahkan dimasukkan oleh Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, ini kumpulan hadis-hadis maudhu. Paham? Al-Mawdu'at yakni kitab yang ditulis oleh siapa? Ibnu Al-Jauzi. Barakallahu fikum, mengumpulkan hadis-hadis maudhu. Wa qad ihtaja bihi ajallu man sannafa bil hadis sahih wa huwa Al-Bukhari. Padahal rawi-rawinya ini hadis telah dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan itu Al-Imam Bukhari lebih utama daripada Ibnu Jauzi dalam keilmuan. Sahih Al-Bukhari. Wasaqahu ashaddu an-nasi maqalatan fir-rijali Yahya bin Ma'in. Apalagi orang-orangnya ini telah disiqahkan, telah dianggap siqah oleh orang yang sangat barakallahu fikum selektif dalam memilih rawi. Apa? Baik. Ahsan. La yastajib wa qala ya baik. Mantan ya. في كتابه الموضوع وتعلق على محمد بن همير وأن أبا حاتم الرازي قال لا يهتج به وتعلق على محمد بن همير يعني menjadi permasalahan menurut Ibnu Jauzi adalah Muhammad bin Himyar ini dan Abu Hatim al-Razi قال لا يهتج به. Sementara Abu Hatim al-Razi mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala Yaqub bin Sufyan, dan Yaqub bin Sufyan mengatakan laisa biqawiyyin wa anqara dhalika alayhi ba'd al-huffaz. Yaqub bin Sufyan mengatakan laisa biqawiyyin, tidak kuat orangnya. Wa anqara dhalika alayhi ba'd al-huffaz, justru diingkari Yaqub bin Sufyan oleh sebagian ahli hifz. Wa wasaquhu Muhammadan, dan mereka justru mensiqahkan Muhammad bin Himyar ini. Wa qala huwa ajallu min an yakuna lahu hadithun mawdu', yani Muhammad bin Himyar lebih mulia, lebih utama untuk dikatakan dia memiliki hadis mawdu'. Wa la tajidhi ajallu man sannafa fi al-hadith as-sahih, bahkan justru dijadikan perawi-rawi, diambil periwayatannya orang yang menulis kitab sahih. Siapa itu? Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima periwayatan rawi-rawi ini, barakallahu fikum, Muhammad bin Himyar dengan Muhammad bin siapa? Masya Allah. Muhammad Ziyad Al-Alhani. Baik. Al-Imam Al-Bukhari memakainya, berarti menganggapnya fiqah. Wasaqahu asyaddun nasi maqalatan fil rijal. Apalagi sudah ditauhid, sudah dianggap terpercaya orangnya oleh orang-orang yang sangat keras dan sangat selektif dalam tidak gampang, maksudnya orang ini tidak gampang untuk mengatakan fiqah. Karena ada orang di antara para ulama mutasahil, istilahnya mutasahil, yakni menggampang-gampang ini, boleh tulis saja, boleh. Baik. Para ahli di antara mutasyaddid. Oh, tidak boleh. Barakallahu fikum. Padahal menurut yang lainnya masih boleh, tapi disebut mutasyaddid. Lah, kalau ada orang yang mutasyaddid dalam masalah jarh wa ta'dil, telah mensiqahkan dan mengatakan hadisnya terpercaya, maka berpeganglah Anda dengannya. Karena tidak dia disiqahkan kecuali memang dia orang terpercaya. Paham barulah itu? Beda dengan yang mensiqahkannya orang yang ini mutasahil atau yakni barakallahu fikum. Masya Allah. Wasaqahu asyadu nasi maqalatan birrijal, Yahya ibn Ma'in, orangnya sangat selektif dalam masalah mencegahkan rawi. Waqad rawahu Tabarani fi mu'jamihi aydan min hadith Abdullah bin Hasan an abihi, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam mu'jamnya dari hadith Abdullah bin Hasan an abihi an jaddihi. Ini jalan lain. Faham barakallahu, jalan lain. Tadi jalan pertama baik, ada permasalahan barakallahu fikum dalam rawinya, tapi dikatakan dan diunggulkan para ulama kita tentang rawi-rawinya orang-orang yang terpercaya. Nah, sekarang ada jalan lain dalam mu'jam Imam Tabarani dari hadis Abdullah bin Hasan dari ayahnya dan dari kakeknya. Qala Rasulullah SAW, man qara'a ayat al-kursi fi dubri salatil maktubah kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra, ila salatil ukhra. Siapa yang membaca? Baik. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai melakukan salat 5 waktu, karena fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Baik. Masya Allah. Waqad ruwiya hadzal hadis min hadis Abi Umama wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin. Waqad ruwiya hadzal hadis. Baik. dan hadis tentang bacaan ayat kursi di setiap selesai sholat lima waktu telah diriwayatkan bukan cuma satu hadis sahabat, bukan cuma dua, diriwayatkan oleh Abu Umamah, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Wal Mughirah bin Syu'bah, wa Jabir bin Abdullah, wa Anas bin Malik, wa biha kulluha dha'af. Walaupun di hadis-hadis ini yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat ada palingnya kelemahan. Walakin idza damma ba'daha ila ba'din ma'a tabayuni taraktuha wa ikhtilafi makhariha dallat ala anna alhadith lahu aslun wa laysa bimawdu'. Barakallahu bikum. Hadis riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib, Abi Umamah, Abdullah bin Umar, Mughirah bin Syu'bah, Jabir, Anas, walaupun semuanya lemah, lakin idza damma ba'daha ila ba'din, kalau digabungkan antara satu dengan yang lainnya, tapi mata bayi itu rukiha, padahal jalannya masing-masing. Paham barakallahu bikum. Rasulullah SAW berbicara, berapa sahabat yang mendengarkannya? Kan begitu. Kemudian setiap sahabat memiliki murid. Siapa murid sahabat memiliki murid lagi? Memiliki murid lagi. Paham barakallahu bikum. Bukan satu guru mereka. Mereka banyak jalan sampai ke Rasulullah. Tapi sekian jalan. Walaupun jalan-jalan ini, rawi-rawi setiap jalan ini ada kelemahannya, waktilafi makharijiha dallat ala anna alhaditha lahu aslun, ini menunjukkan bahwa hadis ini ada asalnya. Barakallahu fikum. Yartaqi ila darajatil hasan. Barakallahu fikum. Seandainya lemah semuanya, apalagi kalau misalnya dia sudah ada apa, hasan lidatihi. Barakallahu alaikum. Baik. Masyaallah. Insyaallah kita belajar nanti satu-satu tentang masalah mushalah. Ini kalau hadisnya ini banyak jalan, ringkasnya begini, banyak jalan. Dan Rasulullah berbicara, banyak sahabat mendengarnya. Setiap sahabat memiliki murid. Setiap murid sampai ke bawah banyak. Barakallahu alaikum. Setiap penulis pengumpul hadis ini, barakallahu fikum, dia mencatat dari sini. Sampai ke atas. Ini lain jalannya. Paham barakallahu fikum. Kalau semuanya lemah baik, tain, ini bisa dikuatkan menjadi hasan ligairihi namanya. Hasan ligairihi. Ini bukan maudhu. Sesuatu yang tidak mungkin. Mereka sepakat semuanya bersama dengan jauhnya mereka. Barakallahu fikum. Masing-masing jalannya, tidak mungkin sepakat mereka, terang sekongkol mengatakan ini kan, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Mungkin dikatakan hasan li ghairihi. Ini lemahnya dari sisi ini. Yang saya di sini jalan ini lemahnya dari sisi ini. Ini lemahnya dari sisi ini, lemahnya dari sisi ini. Lemah, tapi kalau dikumpulkan semuanya, barakallahu fikum, bisa menjadi kuat. Baik. Mungkin dikatakan hasan sayyid ligairihi. Tapi semuanya lemah, tapi karena ada banyaknya jalan, barakallahu fikum, dan yang jabir bisa diperkuat antara satu dengan yang lainnya, maka dikatakan hasan ligairihi. Tapi kalau ada hasan lidatihi, maksudnya jalan hadis ini ada yang satu yang betul-betul hasan, tidak dikatakan ta'if. Paham barakallahu fikum. Kemudian yang lemah-lemah tapi bisa diperkuat, maka bisa dikatakan apa? Sahih li ghairihi. Bisa naik derajat, naik tingkat kekuatan hadis itu. Demikian juga kalau hasan li ghairihi. Ada hasan li ghairihi, barakallahu fikum. Hasan li dhatihi, barakallahu fikum. Tapi banyak. Bisa naik ke derajat apa? Sahih. Barakallahu fikum. Sahih li ghairihi. Baik. Allah al-musta'an. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, walakin idza damma ba'daha ila ba'din ma tabayyana turuqiha. Akan tetapi kalau dikumpulkan setiap hadis-hadis ini jalan-jalannya, padahal jalan-jalan itu berbeda-beda, waqtilafi makharijiha, makharijnya ini sahabat yang mengeluarkannya, berbeda-beda banyak sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya makhrajul hadis. Paham? Sahabat berbeda-beda, banyak sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian derajat sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian di bawahnya. Assalamualaikum. Ini lemahnya di tabakah kesekian. Ini lemahnya di tabakah di sini. Ini lemahnya di tabakah sini. Beda-beda sisi kelemahannya. Baik. Maka itu bisa digabungkan dan disatukan dan dia menjadi kuat. Baik. Wahtilafi makharija dallat ala anna al-haditha lahu aslun wa laysa bimawdu'. Menunjukkan bahwa hadis ini punya asal. Baik, ada dan bukan maudhu. Wa balagani an syekhina Abil Abbas Ibnu Taimiyah haddatsallahu anhu qala ma tarakuha athiba kulli salatin. Dan telah sampai kepadaku kabar dari guru kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah haddatsallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya. Beliau mengatakan ma tarakuha athiba kulli salatin. Aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah apa? Mengamalkan hadis ini. Artinya hadis ini bisa dijadikan hujjah. Baik. Jadi setiap selesai sholat jangan lupa ini membaca ayat kursi. Baik. Wabil musnadi wa sunani an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah SAW an aqra bil mu'awwidhati fi dubri kulli salatin. Ini juga barakallahu fikum. Setelah baca al-kursi, baca mu'awwidhat. Baik. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas. Setelah apa ayat kursi. Setelah kursi, baca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Amarani Rasulullah SAW an aqra bil mu'awwidhat fi dubri kulli shalah. Rasulullah memerintahkan aku untuk membaca mu'awwidhat. Sayyid. Doa ayat ini surah-surah yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam makhluk-makhluknya. Sayyid. Setiap selesai melakukan salat. Barakallahu alaikum. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, selesai baca apa? Selesai baca ayat kursi, baca mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Rawahu Abu Hatim Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim fil Mustadrak. Juga diriwayatkan oleh Abu Sayyid Abu Hatim Ibn Hibban dalam sahihnya, demikian juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan mengatakan sahih ala syarti Muslim, bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Walaupun Tirmidzi bil muawwidataini wa fi mu'jam at-Tabarani, dalam mujam at-Tabarani wa misna bi Abi Ya'la al-Musili min hadis Umar Sayyid Ibn Nabhan wa qad tukullima bihi an Jabir yarfa'uhu salasun man jaa bihinna ma'al iman dakhala min ayyi abwab al-jannati syaa wa zuija min al-hur al-'ain haythu syaa man 'afa an qatilihi wa adda daynan khafiyan wa qara'a fi dubri kulli salati maktubatin 10 marrat qul huwallahu ahad fa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu aw ihdahunna ya rasulullah qala aw ihdahunna. Barakallahu fiik. Akhrajahu Tabarani bil Awsat wa Abu Ya'la wa qala Haytham wa bihi Umar bin Nabhan matruk. Hadis ini lemah, barakallahu fiik. Hadis ini lemah. Baik. Dalam sanadnya Umar An-Nabhani. Wa qad tukullima fihi dari Jabir, ini salatu man ja'a bihinna ma'al imani, siapa yang melakukan tiga perkara ini disertai dengan iman, dia datang masuk ke alam akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tiga amalan ini, dakhala min ayyi abwab al-jannati syaa, dia akan masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, dan dia akan nikahkan dengan bidadari-bidadari yang mana saja yang dia senangi. Man afa an qatilihi, siapa yang memaafkan orang-orang yang telah membunuh kerabatnya. man afa an qatilihi wadadainan khafiyan. Yang kedua, dia menunaikan dainan, menunaikan utang khafiyan dengan cara sembunyi-sembunyi atau sesuatu yang sudah terlupakan atau tersembunyi. Waqara fi dubri kulli salat, dan amalan yang ketiga adalah yang membaca di setiap selesai melakukan salat wajib 10 kali kul huwallahu ahad. Jadi tiga, yang memaafkan orang yang membunuh, yang kedua apa? Yang membayar utang secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang ketiga membaca kul huwallahu 10 kali. Faqala Abu Bakar awa ihdahunna, atau satu di antaranya ya Rasulullah. Fala awa ihdahunna, atau satu saja. Tapi hadisnya lemah. Wa sama'at ayyakula fi dubri kulli salat Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad untuk mengatakan dzikir ini, mengucapkan dzikir ini di setiap selesai melakukan salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan berlaku baik dalam beribadah kepada Engkau. Kita ini butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Kalau kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mudah kita berzikir. Tidak gampang lalai. Pambarlabikum. Senantiasa teringat dan terjaga kita dari kelalaian, serta-merta kita langsung serta kita langsung mengucapkan zikir. Apakah kita di jalan, apakah kita di pekerjaan kita, apakah di atas kendaraan, itu. Apakah kita barakallahu fikum di atas tempat tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Baik. Jadi harus ada bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya akan lalai terus. Sekali lagi, kalau ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mudah. Gampang kita untuk terjaga, teringat untuk senantiasa berzikir. Mungkin kita lalai, teringat kembali sesaat setelah itu. Baik. Tapi kasihannya kita kalau lalai terus, dan kebanyakannya lalai. Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyaknya yang bisa kita lakukan dari zikir. Seandainya kita misalnya perjalanan ke Bitung, atau ke Kota Mabagu, atau ke Gorontalo, atau ke Makassar, atau kemana saja, kemudian disertai dengan zikir, entah berapa ribu kali kita berzikir, banyak yang bisa kita kumpulkan dari amal saleh. Ini yang akan banyak disesali oleh orang-orang nanti di hari kiamat, ketika mereka mengetahui bahwa betapa besar pahala dan keutamaan zikir, betapa berat bobotnya dalam timbangan amal saleh, dan betapa gampangnya untuk dilakukan. Nanti di hari akhirat diperlihatkan betapa hebatnya pahala zikir, mereka pun menyesali diri kenapa dulunya mereka tidak melakukannya, padahal sangat mudah, sangat gampang, sangat ringan. Sangat mudah, sangat gampang, sangat murah. Orang terkadang meninggalkan amalan berat karena merasa berat. Orang tidak melakukannya gara-gara dia menganggap bahwa harus banyak duit yang keluar, sehingga dia tidak melakukannya. Tapi apa alasan yang bisa dia pegang untuk dia tinggalkan? Tidak capek, tidak lelah dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak perlu berteriak-teriak. Ya seandainya mungkin disuruh berteriak-teriak, mungkin lelah. Barakallahu fikum. Tapi Anda, yang penting bergerak bibir Anda, bergerak lisan Anda. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Baik. Barakallahu. Apalagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang bergerak hanya lisan. Coba ucapkan la ilaha illallah. Cukup lisan yang bergerak, enggak perlu bibir. Baik. Menunjukkan tentang gampangnya, mudahnya zikir ini. Baik. Akan tetapi butuh taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Butuh bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita banyak-banyak berzikir. Dalam doa kita sebelum salam. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Ini kata Ibnu Qayyim, wadubur salati yuhtamalu qabla salati wa ba'dahu. Baik. Wa kana syekhuna yurajjihu an yakuna qabla salam. Faraja'atuhu fihi faqala dubur kulli syai'in minhu dubur al-hayawan. Ka dubur al-hayawan. Baik. Dan ini diucapkan sebelum salam. Setelah tasyahud kita, setelah doa, ditutup dengan doa ini. Sebelum salam. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Kita butuh aun, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah butuh aku, bantu aku. Jadi ya Allah bantu aku. Afwan, salah ucapan tadi. Ya Allah bantu aku untuk banyak berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, dan bantu aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri Engkau, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Butuh juga kita bantuan untuk bersyukur. Karena susah orang bersyukur. Barakallahu fikum, susah. Karena orang bisa dicap bersyukur kalau memenuhi persyaratan. Meyakini dia mengucapkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dia meyakini bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia memanfaatkan nikmat ini, barakallahu fikum, untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dicap dia sebagai orang yang bersyukur. Baik. Bukan cuma mengatakan oh syukur sekali kita, no, syukur sekali. Baik. Biasa ada orang kita dengar begitu, oh syukur sekali kita mah. Baik. Dia kasih pak kita begini-begini, kon dia bikin begini-begini. Syukur sekali kita, syukur. Tapi tidak melakukan ibadah. Tidak melakukan ketaatan. Baik. Masya Allah. Ini tidak dicap syukur. Baik. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiya asyakur. Terlalu sedikit di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Lupa nikmat sehingga tidak disyukuri. Coba senantiasa berpikir tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita mencoba mengingat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fisikum afalatu basirun?" Dan pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian memperhatikan betapa hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita ini, pada tubuh kita ini, pada jasad kita ini. Ya, setiap kalau kita ingat, Masya Allah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini yang senantiasa keluar dari mulut kita ketika kita senantiasa bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Nikmat kesehatan, baik. Nikmat ilmu, nikmat iman. Barakallahu fikum. Dan yang lain senantiasa kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Akan terasa bobotnya lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan kalau dia berakar dari perasaan yang dirasakan ketika dia menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya lafaz yang dia lafazkan berupa alhamdulillah bukan cuma sekedar bibir saja, tapi berada berawal dari hatinya. Barakallahu fikum. Baik. Silakan sama. Hasil tafakkur barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dia merenung, dia melihat bagaimana Allah SWT menciptakan ciptaannya, pepohonan, masya Allah, alam semesta ini, gunung. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semuanya dalam keadaan sia-sia. Tidak ada arti, tidak ada maknanya, tidak ada kemanfaatannya, tidak ada tujuannya. Makhluk bahagia bahagia. Tidaklah engkau menciptakan ini semuanya sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ini perlu barakallahu fikum. Perlu kita bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Sehingga kita termasuk adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dan ini sebagai tanda ciri sebagai seorang mukmin. Baik. Adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala laki dan perempuan. Kemudian apa? Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak ini. Kalau kita tidak dibantu, maka kita tidak akan banyak bersyukur. Dan kita tidak akan menjadi golongan asy-syakur. Baik. Kemudian ketiga yang kita minta, wa husni ibadatika. Berbuat baik, sempurna, sebaik mungkin melakukan ibadah. Baik. Ya, walaupun kita usahakan, upayakan semaksimal kemampuan kita, ya tetap ada saja kekurangan-kekurangannya. Yang dengannya kita diperintahkan istighfar setelah selesai pelaksanaan ibadah itu. Kita disuruh istighfar. Kenapa disuruh istighfar? Abu Umar. Ahsan tak? Walaupun bagaimana usaha upaya kita, ada saja kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah kita. Yang artinya kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan. Katanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok pikirannya masih kemana-mana? Baik. Sehingga usai kita salat harus istighfar. Baik. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doa ini Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika kata Ibnu Qayyim wa dubur salati yahtamil atau yuhtamalu qabla as-salati wa ba'dahu. Bacaan doa ini diselesai melakukan salat. Dubur. Dubur itu akhir. Dubur. Baik, dubur salat. Ia memungkinkan diartikan setelah salam atau sebelum salam. Wa kana syekhuna yurajjihu an yakuna fi qabla salam. Dan syekhuna yakni Ibnu Qayyim mengatakan guru kami yakni Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat bahwa doa ini dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Mu'adz bin Jabal. La tad'anna dubura kulli salatin an taqula ya wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan sekalipun. Bahasanya kita begitu. La tad'anna ta'kid. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini. Barakallahu fikum. Di akhir salatmu. Barakallahu fikum. Penekanan yang luar biasa. Baik. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Baik. Faraja'tuhu fihi. Dan aku pun menanyakan ulang kepada guru kami, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana ini? Mana yang betul? Sebelum salam atau setelah salam doa ini kita baca? Jawaban beliau, duburu kulli syai'in minhu kaduburil hayawan. Duburu kulli syai' minhu. Akhir dari sesuatu itu adalah bagian dari sesuatu itu. Paham? Seperti dubur hewan, ya, duburnya bagian dari hewan itu. Paham barangkali itu? Baik. Ini dirajikan oleh Sayyidina Islam Taimiyah rahimahullah taala. Faslun. Barakallahu fikum. Insyaallah tentunya bisa dilihat lagi kitab-kitab yang lain tentang masalah azkar ba'da shalah. Barakallahu fikum. Perlu kita ingat bahwa tulisan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim di sini dari apa yang beliau ingat. Paham? Jadi beliau tidak mengumpulkan semua permasalahan itu di sini. Barakallahu fikum. Karena beliau menulisnya bukan dari kitab-kitab rujukan-rujukan yang banyak dikumpulkan dari sini. Tidak. Beliau tulis ini dalam perjalanan safar beliau yang ada dalam ingatan beliau, itu yang beliau tulis. Barakallahu fikum. Tidak ada kawan untuk diajak murajaah sehingga dengannya bisa kita tulis, dan juga tidak ada buku-buku yang kita jadikan rujukan untuk kita tulis padanya. Kita ambil faedah daripadanya. Baik. Ada bacaan-bacaan yang lain yang mungkin tidak disebutkan di sini oleh beliau. Wa kana Rasulullah fasal, kita berpindah fasal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ila al-jidari ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamarri syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat menghadap jidar, menghadap tembok. Ini juga merupakan sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini. Sunnah mahjurah. Orang tidak lagi melakukan sholat mencari sutra. Sholat di mana-mana saja, di tengah-tengah masjid. Baik. Padahal apa susahnya jika sekiranya barakallahu fikum dia apa? Dia maju sedikit ke tembok barulah itu, atau cari tiang sholat belakangnya, atau sesuatu yang dijadikan sutra, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah memang kalau orang dalam pikiran ini kan cuma sunnah, yang artinya boleh ditinggalkan. Paham barulah itu. Kalau dalam benak orang, oh cuma sunnah kok, cuma sunnah kok, aku terus ditinggalkan. Mestinya dia mengatakan, oh ini sunnah. Tapi perlu kita untuk melakukannya. Nah, ini. Paham? Lah kita ini, masyarakat kita begini modelnya. Kalau dia mengatakan, oh ini cuma sunnah kuah, artinya mereka meremehkannya. Begitu makruh, cuma makruh kuah, artinya dia melakukannya. Makruh dibenci, justru dia lakukan. Sunnah yang disunnahkan, justru dia tinggalkan. Terbalik sudah. Barakallahu fikum. Mestinya yang makruh ditinggalkan, yang sunnah dilakukan. Bayangkan kalau Anda melakukan sholat selama 40 tahun tanpa sutra, selama 40 tahun Anda tidak mendapatkan keutamaan ini. Yang seandainya Anda melakukan sholat, setiap Anda melakukan sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnah, Anda memakai sutra, memakai pembatas, apakah tembok, dinding, atau tiang, atau apa saja, atau meja, atau bangku, yang menjadikan sutra, barakallahu fikum, yang ada jarak antara Anda dengan sutra itu, yang dengannya siapapun yang akan melewati Anda dengan sutra itu, Anda tidak perbolehkan. Anda berdiri di sini, ini sutra Anda. Ada orang yang coba melewati antara sutra Anda dengan Anda, jangan pernah biarkan. Baik. Jangan pernah Anda biarkan. Ah, ini sudah dilupakan oleh umat. Seakan-akan, coba perhatikan di masjid-masjid raya, di masjid-masjid keumuman. Ya bahkan di masjid kita ini, oh, yang kalau tidak tahu ilmunya tetap boleh di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah ikhwanuna yang sudah paham, sudah tahu ilmunya, mereka masing-masing cari apa? Sutra untuk dia mendekat ke sutra itu untuk melakukan salat. Barakallahu fikum. Baik. Kalau beliau melakukan salat dan mendekat ke pembatas beliau atau bahasanya sutra, baik, ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamarrisyah. Baik, walam yakun yataba'adu minhu. Baik. Beliau antara beliau dengan sutranya qadru mamarrisyah. Qadru mamarrisyah itu apa? Seperjalanan seekor kambing. Ya, sekitar 30 cm mungkin atau 40 cm. Barakallahu fikum. Baik. Ini kalau kita sujud. Paham? Ini kalau kita sujud antara kepala kita dengan apa? Tembok. Itu kan rumah manusia. Jadi kalau kita sujud, jangan kepala kita langsung lengket di apa? Langsung lengket di tembok. Barakallahu fikum. Ada kan jarak antara sutra ini dengan kepala Anda. Sejarak ada seekor kambing boleh lewat antara kepala Anda dengan tembok. Dengan dinding atau dengan tiang. Insyaallah, barakallahu fikum. Kalau kita masing-masing mengukur dari tembok ini misalnya, tembok. Kemudian diukur lagi. 3. Anda berdiri di sini. Barakallahu fikum. 3 hasta. 3 hasta dari dinding. Maka ketika Anda sujud, insyaallah ada ada jarak antara kepala Anda dengan apa? Kepala Anda dengan tembok atau dinding. Baik. Jadi kita berdiri pas di 3 hastanya kita. Ya masing-masing hastanya sendiri-sendiri karena setiap orang barakallahu fikum berbeda-beda. Baik. Yang biasanya tinggi ya tangannya juga, hastanya juga apa? Panjang. Yang agak pendek sedikit ya agak pendek juga. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Insyaallah kalau kita berdiri di 3 hastanya kita, pas kita sujud, maka antara kepala kita dengan dinding itu ada mamarrisyah. Barakallahu fikum. Ini juga perlu kita analisis karena ada juga melihat barakallahu fikum ikhwan sebagian kalau sujud memang lengket kepalanya di apa? Di tembok, di sutranya. Ini tidak betul barakallahu fikum. Baik. Baik, mamar walam yakun yataba'adu an minhu. Dan beliau tidak jauh dari sutranya, diperintahkan untuk mendekat. Baik, mendekat tapi dekatnya seperti itu. Maksudnya tidak jauh antara dia dengan sutranya. Tapi juga tidak dekat dengan lengket sekali, Pak, tidak seperti itu. Bal amara bil qurbi minas sutra. Beliau memerintahkan untuk mendekat ke sutra, wa kana idza shalla ila udin aw amudin aw syajara. Bahkan beliau kalau salat ke menghadap ud itu kayu. Baik. Ud kayu yang ditancap atau amud atau tiang lebih besar lagi aw syajara atau pohon. Ja'alahu ala hajibihi al-aiman aw al-aisar. Walam yasmud lahu samada wa kana yarkuzul harbata fis safari al-bariyah fa yusalli ilayha. Beliau kalau salat menghadap apa? Menghadap apa? Menghadap kayu yang ditancapkan atau tiang atau pohon. Ja'alahu al-hajibihi al-aiman aw al-aisar. Ini hajib, tadi hajib ini hajib. Paham? Baik. Kalau misalnya ini sutra ana, nah. Misalnya, Pak. Ini ana pakai misalnya sutra nih. Baik. Ana salat bukan betul-betul persis adanya ditarik benang betul-betul di tengah mata ini antara dua mata saya ini langsung sini. Enggak, tapi di sini agak imbang ke sini sedikit atau imbang ke sini sedikit. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ini agak miring sedikit. Barakallahu fikum. Ini hajibnya ini, bukan tengah-tengahnya. Kalau beliau sholat menghadap apa? Menghadap tongkat atau tiang atau pohon. Ja'alahu ala hajibil aiman. Hajib ini alis yang kanan atau alis yang kiri. Wala yasmudu lahu samada. Beliau tidak betul-betul searah, betul persis begini. Wa kana yarkuzul harbata fis-safari wal ba'atib. Fis-safari wal barriyah fayusalli ilaiha. Dan beliau terkadang yarkuzul harbah. Beliau menancapkan tombak pendek untuk dijadikan sutrahnya. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan safar, taifa yusalli ilaiha, salat beliau menghadapnya. Fatakun sutratahu, maka jadilah sutrahnya. Wa kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha. Beliau tidak pernah melakukan salat tanpa sutra. Perhatikan ini baik-baik. Beliau tidak pernah melakukan salat tanpa memiliki sutra. Di perjalanan beliau atau di mukim beliau. Sayyid. Baliur itu rahil atau faisal ilaiha. Bahkan dia pampangkan kendaraannya, unta ke atau apa ke, kemudian dia salat menghadap unta itu. Sayyid. Wa kana ya'khudhur rahil fa yu'diluhu wa yusalli ila akhiratih. Sayyid. Terkadang beliau mengambil pelana dan beliau memasangkan, meletakkannya dan beliau salat menghadapnya. Paham ini. Wa amara al-musalli ayyastatira walau bi sahmin aw afa. Dan Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang salat untuk membuat sutra di hadapannya walaupun hanya dari apa? Sahm, dari anak panah atau kayu. Fa illam yajid falyakhutta khuttan fil ardi. Tapi ini lemah, barakallahu fikum, singkatan barakallahu fikum. Betul. Dilemahkan oleh Al-Albani. Kalau di sini kan lafadznya, kalau tidak dia mendapatkan sesuatu yang dia bisa jadikan sutrah, hendaknya dia menggaris. Kata-kata membuat garis ini yang dilemahkan oleh para ulama. Jadi kita tidak bisa mencukupkan kita dengan garis yang ada ini, barakallahu fikum. Atau garis tehel-tehel ini, barakallahu fikum, tidak cukup. Jadi harus ada satu yang syakhis, satu yang nampak muncul ke atas. Berulang, apakah itu tiang seperti ini barakallahu fikum, atau barakallahu meja seperti ini, atau dinding, atau barakallahu fikum. Baik. Qala Abu Daud sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu al-khattu ardan mithla al-hilal. Saya hadisnya lemah barakallahu fikum. Wa qala Abdullah al-khattu bitul wa ammal afa fatun sabu nasba. Fa'in lam yakun sutrah fa'innahu saha anhu annahu yaqta'u salatahu al-mar'atu wal-himar wal-kalbu al-aswad. Kalau orang itu tidak memiliki sutrah, tidak memiliki pembatas di hadapannya, maka akan batal salatnya ketika ada yang lewat di hadapannya, perempuan dan keledai serta anjing hitam. Kapan tiga, salah satu di antara tiga ini lewat di hadapannya sementara dia tidak memiliki sutra, maka batal sholatnya. Baik. Perempuan, himar, dan anjing. Wa sabata dzalika anhu min riwayat Abi Dzar wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Abdullah bin Mughaffal. Baik. Dan telah sabit ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abi Dzar, Abi Hurairah, dan Ibnu Abbas wa Abdullah bin Mughaffal. Baik. Hadisnya sahih semua barakallahu fikum. Tentang batalnya salat seseorang ketika ada perempuan lewat di hadapannya sementara tidak memiliki sutra. Demikian juga himar dan juga apa? Anjing hitam. Wa ma'aridu hadhihi al-ahadith qismani sahih ghairu sharih wa sharih ghairu sahih fala yutrakul 'amalu biha li mu'aridi hadha asy-sya'n. لمعارض ها يا شأنه. طيب ومعارض هذا الحديث قسمان. Ini hadis-hadis yang sangat jelas, sangat jelas perlakuan Rasulullah SAW melakukan salat menghadap sutra semua keadaan beliau, bahkan merintahkan barakallahu fikum untuk melakukannya. dan bahkan mengancam siapa yang tidak memiliki sutra dan lewat di hadapannya satu di antara tiga ini, maka batal salatnya. Hadis-hadis ini tidak bisa diterapkan lagi. Maka adapun hadis-hadis yang melawan hadis-hadis ini, yang bertentangan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan ini, imma satu di antara dua kemungkinan, sahihun ghairu sahih, sahih hadisnya tapi tidak sesuai dengan pembahasan kita, atau kebalikannya, sahih ghairu sahih, tepat dalam pembahasan kita tapi hadisnya tidak sahih. Falaytrakul amalu biha limu'aridin hadza sya'nu, limu'aridin hadza sya'nu. Maka kita tidak boleh meninggalkan sunnah ini hanya karena adanya apa? Hadis-hadis yang hadis yang bertentangan dengannya, yang kondisinya seperti ini, hadis lemah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah radhiyallahu anha na'imatun fi qiblatihi wa kana dhalika laysa kalmar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara Aisyah ada di hadapan beliau dijadikan sutra. Maka ini tidak dikatakan membatalkan salat. Kenapa? Karena tidak lewat. Yang dianggap membatalkan itu kalau lewat. Tam. Fa inar rajula muharramun alaihi al-murur baina yadayil musalli. Karena seorang laki-laki haram hukumnya lewat di hadapan orang yang salat. Wala yukrahu lahu ayyakuna la bisa baina yadayhi. Dan tidak mengapa barakallahu fikum orang itu duduk di hadapan orang yang melakukan salat. Misalnya Anda duduk, kemudian ada orang salat di belakang Anda, Anda dijadikan sutra, maka tidak jadi masalah. Cuma yang dikatakan oleh para ulama makruh kalau orang itu menghadap orang yang sholat. Paham? Tapi kalau membelakangi maka tidak mengapa. Wala yukrahu lahu an yakuna labisan baina yadayhi wa hakadha al-mar'ah yaqta'u muruha as-salata duna lubsiha wallahu a'lam. Demikian juga perempuan. Kalau dia lewat maka dia akan membatalkan sholat, tapi kalau tidak lewat maka tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahan adalah ketika dia lewat. Sabarlah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, "Law ya'lamul mar ma baina yaday al-musalli madha 'alaihi lakana ayyakiba arba'ina khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lalu lalang antara orang salat dengan sutrahnya, dengan pembatasnya, mengetahui dosa yang akan dia dapatkan ketika dia lewat, maka lebih mending dia menunggu 40, lebih baik bagi dia ketimbang dia lewat. Barakallahu fikum. Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu 40 hari, 40 pekan atau 40 tahun, tidak tahu saya. Yang jelas kata Rasulullah 40. Seandainya dia tahu dosa yang dia akan dapatkan ketika dia lewat lalu lalang di hadapan orang yang sholat, apa yang menjadi dosa atasnya, maka lebih baik, lebih mending bagi dia menunggu 40 ketimbang dia melewati orang yang salat. Barakallahu fiik. Maka juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi orang. Orang yang mencoba melewatinya, menghalangi, jangan dibiarkan. Bahkan kata Rasulullah paling yuqatilhu, betul-betul dia sungguh-sungguh menghalanginya. Kalau setelah terlanjur lewat, yo jangan kasih balik ulang. Karena kapan dia balik ulang? Kedua kali lewat. Paham? Orang kan tidak tahu. Ternyata di jalan kencang. So di sini. Anda tidak boleh tarik ulang ke sana. Barakallahu fikum. Kapan Anda tarik ulang? Berarti dia akan lewat dua kali. Kalau sudah terlanjur lewat, barakallahu fikum. Dia tidak tahu, tidak ada dosa atas dia kalau dia tidak tahu. Masya Allah. Jadi sutra ini banyak dilupakan oleh umat, sehingga at-taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi, cari tempat yang kita memiliki sutra ketika kita melakukan sholat. Dekat dinding. Apa susahnya Anda melangkahkan kaki 3 langkah, 4 langkah? Anda sholat di sab sini. Paham barulah itu. Selesai salam, Anda dikir, selesai dikir, Anda pengen melakukan salat sunnah. apa susahnya Anda melangkahkan kaki 3 langkah mendekat ke sini? Jadikan tembok ini sebagai sutra Anda. Atau Anda bergeser ke situ, ke sini. Jadikan meja ini sebagai sutra Anda. Atau dari situ, mendekat ke mimbar ini. Jadikan mimbar itu sutra Anda. Apa susahnya? Yang Anda setiap melakukannya akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang Anda 40 tahun salat tidak pernah pakai sutra. Tidak pernah pakai pembatas dalam salat Anda. Padahal ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua salat yang beliau lakukan. Safar beliau. Baik. Atau mungkin beliau salat wajib beliau atau salat sunat beliau sama saja beliau pakai sutra. Memerintahkan orang untuk pakai sutra ketika melakukan salat untuk mendekat ke sutra. Ini sunnah betul-betul sudah ditinggalkan oleh umat. Yang melakukan salat. Umat yang melakukan salat. Yang lain memang salatnya enggak lakukan. Barakallahu fiikum. Ini barakallahu fiikum. Semoga senantiasa kita diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat yakin kita dengan apa yang kita barakallahu fikum dapatkan untuk kita beramal. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini? Pelajaran ini. Faedah apa yang kita ambil tadi? Apa? Berzikir apa? Berzikir setelah selesai salam. Zikirnya apa tadi? Ayat kursi, masya Allah, ayat kursi. Setiap selesai salat 5 waktu. Terus apa lagi? Rijal. Murajaah supaya jangan hilang begitu saja. Sakit. Baca surah apa? Ayat kursi tadi sudah. Baca apa? Qul huwallahu al-mu'awwidzat. Qul huwallahu Qul balak dan qul adzabil nas. Kemudian yang ketiga, zikir apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah apa? Mengambil sutra atau menjadikan sesuatu sutra untuk salat kita. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.